الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء إلى آخر الآية كيف تذرون النساء اللاتي خلقهن الله لكم bagaimana kalian malah meninggalkan wanita-wanita yang mana nisa wanita-wanita itulah yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakannya untuk kalian wahai lelaki wa fihinna al-mustamti' al-mu'afiq al-shahwa wal-fitrah. Dan pada wanita-wanita tersebut al-mustamta' yang dinikmati, al-muwafaq yang sesuai dengan syahwat dan fitrah. Wataqbaluna 'ala al-barri rijal. Tetapi na'udzubillah kalian malah lebih memilih para lelaki. Na'udzubillah. Dengan memuaskan syahwat kalian. Allati hiya ghayat ma yakunu syana'ah wal-khus. Yang mana lelaki dengan lelaki adalah nah puncak dari syana'ah. Dari kejelekan, keburukan, kekejian, yang itu adalah tempat keluarnya kotoran. Lati yustahya min zikriha fadlan an muramasatiha wa qurbiha. Yang mana ini disebutkannya saja sudah malu. Ketika penyebutan hal-hal yang seperti ini malu dan memalukan, lebih-lebih mendekatinya. Na'udzubillah. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bal antum qaumun musrifun. Bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas, mutajawizun lima haddallah. Kalian melampaui batas dari apa yang Allah tentukan. Mutajirun ala maharimih. Kalian lancang, berani melanggar apa-apa yang Allah haramkan. Kumakana jawab qawmi ilang qalu akhrijuhum. Tidaklah jawaban kaumnya melainkan kaumnya mengatakan akhrijuhum. Keluarkanlah mereka, usirlah mereka. Mengkoriyatikum dari kampung kalian. Innahum unasun yatataharun. Sungguh mereka manusia-manusia yang nam bersuci. Yatanahazun, yatanazzahun. Amfian al-fahishah. Bersuci dari perbuatan yang keji, yang kotor. Umman naqamu minhum illa ayyuminu billahi al-azizil hamid. Tidaklah mereka benci, intiqam, nah, membalas, dendam, dan yang semisalnya. Kecuali ayyuminu billah. Mereka beriman. Tidaklah kami hancurkan mereka kecuali mereka harus beriman pada Allah Al-Aziz Al-Hamid. Billahi Al-Aziz Al-Hamid. Pada Allah Al-Aziz yang maha perkasa lagi maha terpuji bijaksana. Wa fa'anjainah wa ahlah illa mura'atahu kanat minal ghabirin. Dan kami selamatkan dia, yakni Nuh alaihissalam dan keluarganya, kecuali istrinya. Nah, istrinya termasuk yang disiksa, yang diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-baqin al-mu'azzabin amarahu ayyasriya bi ahlihi laylan. Allah perintahkan kepada Nuh, kepada Lut, untuk pergi lari, meninggalkan kaumnya di malam hari. Karena azab Allah siapkan di pagi harinya. Karena azab musbihu qawmih washarabihim. Karena azab itu akan disiapkan di pagi harinya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk lari, meninggalkan kaumnya di malam hari. Illa mura'atah, kecuali istrinya. Asabahum ma'asabahum, terkena azab, siksaan, sebagaimana kaum Lut terkena. Wa amtarna 'alaihim matara, dan kami hujani mereka dengan hujan, hijaratan harah. Hijarah, harah, syadidah, sijil, membuat bebatuan yang panas, yang keras. Naam dari neraka, waja'alallaha aliyaha safiraha, dan Allah balik yang bawah menjadi atas, yang atas menjadi bawah. Na'udzubillah. Fandur, maka perhatikanlah kaifakana akibatul mujrimin, bagaimana Allah membinasakan, menghancurkan orang-orang yang jahat, orang-orang yang melakukan fahisyah. Na'udzubillah. Al-halak wal-khizid daim, kehancuran, keinaan yang abadi. Na'udzubillah. Allahul musta'an. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.